Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada Surah Al-A'raf ayat 169, di mana pada ayat-ayat ini kita membahas terus tentang orang-orang Bani Israel yang menyombongkan dirinya dan mereka suka sekali merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dari aslinya. Baiklah, kita akan mencoba untuk mendiskusikan dengan para asatidz dan sebelumnya akan dibacakan surah Al-A'raf ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewariskan Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya lagi. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Para pendengar yang dimuliakan Allah, sangat keras sekali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan kehidupan orang-orang Yahudi yang mereka itu adalah orang-orang yang suka sekali mengkangkangi dan melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manhajnya. Sehingga kitab Taurat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan setelah wafatnya Nabi Musa, mereka rubah sesuka hati mereka. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila ada yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan apabila ada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka tambah juga hal itu sehingga menjadi tidak ada lagi bahagian daripada kitab Taurat itu yang tidak berubah. Nah, kitab Taurat ini kemudian mereka wariskan kepada penerus-penerus yang jahat pula. Jadi kitab itu sendiri sudah terjadi perubahan dan kitab itu mereka wariskan kepada orang-orang yang melakukan perubahan dan kejahatan itu sendiri. Dan di antara mereka ada yang mengatakan kalau mereka melakukan suatu kejahatan, ya, mereka menerima sogokan, mereka menerima korupsi, ya, mereka mengambil dan menzalimi hak orang lain, mereka mengatakan kami akan diberikan ampun dengan dalih bahwa Allah akan mengampunkan mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Maidah ayat ke 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau merekamkan kepada kita apa yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Nahnu abnaullahi ahibba'uh. Kita ini adalah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah anak Allah dan mereka juga mengakui bagi diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah kekasih Allah. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan sama sekali, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bertentangan dengan apa yang mereka ikrarkan. Jika mereka sebenarnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya lah mereka tidak merubah Taurat dan semestinya jugalah mereka tidak melakukan dosa-dosa dari berzina, mencuri, merampok dan menzalimi hak-hak orang lain serta memakan yang haram. Nah, tetapi apa yang mereka lakukan itu, ya, dengan memakan yang haram, menzalimi hak orang yang lain, mengejar kehidupan dunia dan meninggalkan kitab Taurat di belakang mereka, dan bahkan membantah apa yang disampaikan oleh para nabi dan membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, semua itu menunjukkan bahwa apa yang mereka akui itu sebenarnya adalah omongan kosong dan merupakan isapan jempol yang sama sekali tidak ada realita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Timur Tengah, dan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Baik, mungkin kita mulai dari Ustadz Perdana yang ingin memberikan masukannya. Terima kasih Ustadz Ardi. Mengkaji ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah suatu hal yang sangat menarik karena memberikan kandungan makna yang sangat mendalam. Kita dapat melihat di sini bahwasanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang takdir yang akan Dia berlakukan kepada orang-orang Bani Israel, yaitu fa khalafa mim ba'dihim khalfun warisul kitab. Akan ada pengganti orang-orang Bani Israel yang sudah dihukum oleh Allah, mereka akan diwarisi oleh generasi seterusnya yang lebih jahat lagi. Yeah. Ini adalah ketentuan. Yeah. Sudahlah atuk-atuknya dulu jahat, anak cucunya jauh lebih dahsyat jahatnya lagi. Jadi tak bisa terbayangkan. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana sebenarnya mereka dan juga generasi seterusnya itu, atau siapapun yang melakukan kejahatan, akan selalu berusaha untuk menghibur dirinya dengan khayalan-khayalan semu. Di dalam keterangan ayat ini dikatakan ketika generasi-generasi yang jahat itu kemudian hidup di atas dunia, mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran mereka itu adalah sayughfaru lana, kelak nanti kami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tindakan kejahatan tapi yang mereka pikirkan adalah harapan-harapan semu. Jadi di tindakan kejahatan mereka baringi dengan imajinasi atau khayalan-khayalan yang berusaha untuk menghibur hati mereka. Nah, hal yang sama juga banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, masih berbicara tentang orang-orang Yahudi, di mana di dalam surat Al-Kahfi dikatakan qala ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la iruditu ila rabbi la ajinanna khairan minha munqalaba. Ketika dua orang diberikan kebun yang begitu indah, salah seorang yang kaya dan kufur mengatakan dengan sombongnya dia sudah mengakui ini adalah miliknya, tapi dia menghibur dirinya dengan mengatakan aku tidak pernah menyangka ini akan hancur, akan tetap selama-lamanya, dan aku tidak pernah menyangka bahwasanya an-nasa atau qa'imah, hari kiamat itu akan ada. Seandainya pun ada, nanti di hari akhirat aku akan mendapatkan harta-harta yang sebagaimana ku banggakan di dalam kehidupan ini. Masih banyak lagi keterangan ayat lain bahwasanya Allah ingin menggambarkan kepada kita sebenarnya orang-orang yang melakukan kejahatan itu, mereka punya harapan-harapan semu di dalam hati mereka. Ketika mereka menzalimi hak orang lain, kaya dengan tindakan kezalimannya, ternyata di dalam hati mereka mengatakan ini harta akan tetap aku peroleh nanti di hari akhirat. Jadi inilah satu hal yang menarik bahwasanya ternyata tidak hanya seorang mukmin saja yang diberikan harapan dan gambaran atau imajinasi tentang apa yang akan diperolehnya nanti di hari akhirat. Ternyata orang-orang yang melakukan kejahatan juga punya pengharapan di dalam jiwanya, walaupun sangat bertentangan dengan sikap dan perilakunya. Ya, Ustaz Zainal mungkin ingin ditambahkan, Ustaz. Iya, kalau saya melihat ayat 169 ini, maka kita juga menemukan bahwa ini pesan tidak saja berlaku pada Bani Israel, karena kita ketahui bersama al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah, itu berarti ada indikasi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kita sampai dimurkainya, dan tipe orang yang dimurkai diantaranya mungkin Bani Israel. Jadi pelajaran Bani Israel yang kita temukan pada hari ini merupakan pelajaran yang harus kita ambil dengan benar supaya umat Islam tidak seperti ini. Karena apa? Karena boleh jadi umat Islam pun akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Diantaranya apa? Disebut di sini warisul kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih terkait dengan Bani Israel, kalau kita lihat kepada umat Islam, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan, bahkan disebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat khalidah, maka sebenarnya ada sebagian umat Islam itu tidak menggubris Al-Qur'an dan hadis itu tadi. Yang dikejarnya adalah yakhuzuna arada hazal adna. Dia mengejar-kejar dunia. Dunialah menjadi target hidup dia. Bahkan lebih dari itu, wa iyatihim aradu misluhu yakhuzuhu. Kalau dikasih lagi dunia, mereka mengejar lagi. Artinya begitulah umat Islam yang mungkin di Indonesia ini begitu banyak, sampai 90%, tetapi tetap saja dengan fatwa MUI itu tetap saja bukanlah merupakan suatu hal yang menggegerkan diri dia sehingga berubah dengan fatwa itu. Walaupun itu dikatakan ini bersumberkan dari Al-Quran, ini berdasarkan dari hadis, tetap saja mereka mengatakan yang penting dalam hidup ini bagaimana saya bisa makan, yang penting dalam hidup ini bagaimana saya bisa bertahan hidup, atau yang sudah kaya juga akan bisa lebih kaya, yang menjadi pemimpin pun akan tetap merasa menjadi pemimpin, tidak pernah turun-turun. Nah, itu tentu saja ini merupakan pembelajaran bagi kita, tidak saja sebagai pemimpin atau rakyat, tetapi juga bagi dai. Ada juga kita menemukan para dai menjadi orientasinya duniawi. Maka pernah kita mendengar di siaran RRI ini, ada ustadz tuh harus memiliki mobil supaya dilihat oleh jemaahnya. Ini kan merupakan suatu standar. Apakah mobil menjadi standar ustadz itu tadi? Ini sudah tentu saja tidak sesuai dengan prinsip yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waddarul akhiratu khairun lillazina yattaqun afala ta'qilun." Seharusnya para dai juga tidak terimbas dengan aradul hazal adna, dengan dengan disebutkan harta benda duniawi yang rendah ini, tetapi sebenarnya harus berpikir bagaimana akhirat menjadi tujuan dalam kehidupan ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan sama Ustaz Fajrul. Ustaz, kadang-kadang kan kita melihat dari bangsa Yahudi ini kan seakan-akan mereka ini, bahkan mungkin bukan seakan-akan, memang betul-betul Abdul Butun betul ini, hamba perut betul begitu. Yang menjadi pemikiran mereka adalah bagaimana ekonominya. Nah, yang saya takutkan ketika bangsa kita terlalu interest, terlalu begitu kuat untuk memikirkan permasalahan ekonomi dan meminggirkan masalah pendidikan dan keimanan ini, apa jadinya bangsa ini ke depan, dan akan terjadilah Yahudi-Yahudi yang bersifat Yahudi tetapi beragama Islam. Bagaimana menurut Ustaz ini, Ustaz? Iya. Kalau menurut saya, melihat dari firman Allah ini, kita akan menjadi generasi yang lebih buruk ke depan, bukan yang menjadi lebih bagus lagi. Karena Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, kalau kita melihat dari konteks ayat ini, khalafa fa khalafa mim ba'dihim khalafun. Ketika dititik beratkan di sini, yaitu ya'khudzuna arada hadzal adna, mencari kehidupan materi dunia, yang mana Allah sudah katakan materi dunia kalau menjadi tujuan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih rendah. Disitulah letaknya. Makanya kalau kita ke depan ini melihat pemilu ke depan dalam pemilihan presiden, khususnya kita generasi muda saat ini, kalau kita mencari arada hadal adna, mencari kehidupan materi dunia itu semata-mata, maka bisa jadi kita seperti yang digolongkan dalam ayat ini menjadi generasi yang lebih buruk. Tapi inilah dia gunanya kita untuk saling ingat-mengingatkan supaya kita tidak lupa tujuan kita. Jangan kita merasakan Allah itu akan mengampuni kita padahal kita tidak pernah meminta ampun kepada Allah dengan segala kekhilafan dan dosa yang sudah dilakukan. Seperti orang-orang Bani Israel melakukan dosa tersebut, bahkan bukan sekedar melakukan tapi melawan, merasakan kesombongan terhadap dirinya. Disitulah akan mengalami kehancuran yang lebih buruk. Mungkin begitu, Ustaz Ardiansa. Iya, mungkin sedikit tambahan dari keterangan Ustaz Fajrul. Saya teringat satu hal, bahwasanya biasanya kalau orang yang suka meniru-niru itu sikapnya jauh lebih hebat daripada orang yang ditirunya. Orang yang meniru polisi itu jauh lebih kejam daripada polisi itu sendiri. Kita bisa melihat anak-anak IPDN itu menghajar, melakukan tindakan kekerasan itu yang sebenarnya polisi sendiri tidak pernah diajari seperti itu dalam ininya. Orang-orang yang bergaya atau bersikap seperti direktur itu akan jauh lebih sombong daripada direkturnya itu sendiri. Jadi mungkin ini sedikit gambaran kepada kita bagaimana tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Ardi, kalau ternyata umat Islam ya secara khusus di Indonesia meniru-niru sikap Abdul Butun yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi, maka kejahatan yang akan timbul itu akan jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dahulu sudah menegaskan kepada orang-orang Bani Israel Alla yakulu 'ala Allah illa al-haq. Untuk tidak mengatakan atas nama Allah kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang benar. Jadi yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini adalah kalimatullah al-haq. Kalimat Allah yang benar. Ya, oleh karena itu kebenaran adalah menjadi sesuatu yang kita perjuangkan dan menjadi pedoman kita di depan dan menjadi pemimpin kita. Oleh karena itulah di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetap saja orang-orang yang bertakwa itulah yang pantas untuk dijadikan pemimpin, bukan hanya orang-orang yang cerdas, karena ternyata orang-orang Yahudi dahulu jauh lebih cerdas daripada manusia yang ada sekarang ini. Bahkan mereka juga telah mempelajari kitab Taurat itu secara ngelotok. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sangat yang telah kita terima masukan dari para asatiz kita, dari Ustaz Perdana, Ustaz Zainal, dan Ustaz Fajrul. Semoga semua ini menambah pengetahuan kita terhadap kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kami bukanlah menafsirkan, tetapi kami mencoba untuk berbagi kepada para pendengar apa yang telah dituliskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan apa yang kami ketahui dari ilmu yang pernah kami pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada yang kurang, itu semuanya dari kekurangan kami dan kebodohan kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.